di muka rumahku yang baru. Ku bertanya siapakah namanya. Ku melihat merahlah mukanya. Oi, aduh manis. Oi, memang manis. Oi, dasar manis. Tersenyum tambah manis. Oi, aduh ayu. Oi, memang ayu. Oi, dasar ayu. Tersenyum tambah ayu. Kukira sangatlah marahnya sikapku jadi agak.